Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa qala Allahu jalla wa ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimahumullah. Walhamdulillah malam ini barakallahu'alaikum Allah beri kemudahan untuk hadir kedua kalinya setelah sebelumnya libur di masa pandemi barakallahu'alaikum. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masih pada bab adab qada'il hajah, adab-adab dalam menunaikan hajat. Pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bagaimanakah Nabi kita Muhammad alaihissalam memberikan contoh dalam buang hajat. Jadi agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Dari yang paling kecil, yang paling remeh menurut orang, itu saja ada adabnya, apalagi perkara yang besar. Barakallahu fikum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan dulu Rasulullah alaihi salatu wasalam apabila masuk ke tempat buang hajat, ya, saat itu saya dan anak muda seusia saya membawakan idawah min ma, satu gayung air, wa anazah dan tombak kecil, fayastanji bil ma, lalu Nabi ya bersuci setelah buang hajat dengan air tersebut. Pada pertemuan yang lalu hadis ini telah dibacakan. Faedah yang terpenting adalah barakallahu fikum, sebelum buang hajat harus mempersiapkan diri baik dari sisi airnya atau alat untuk bertoharoh, menghilangkan najis ada atau tidak, ini harus dipersiapkan. Nabi mempersiapkan air barakallahu fikum dengan dibawakan oleh Anas bin Malik dan anak muda yang seusia dengan Anas bin Malik. Kemudian Nabi juga membawa anajah, tombak kecil, gunanya untuk penutup dengan baju beliau ketika tombak ditancapkan lalu dijadikan satir penutup. Ini menunjukkan barakatukum ketika buang hajat di tempat yang kemungkinan tidak ada tempat tertutup, maka carilah sesuatu yang bisa menutupi diri. Al-istitar, menutup diri. Barakallahu. Kemudian Nabi istinja dengan air. Selanjutnya barakallahu fikum, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau bermadzhab Syafi'iyah. Beliau menyatakan wa anil Mughirah Ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah At-Taqafi min ahli Ta'if, beliau berasal dari Ta'if. Qala, beliau menyatakan, qala li An-Nabi alaihi salatu wassalam khudil idawah. Nabi mengatakan kepadaku di saat Nabi berkalfikum selesai buang hajat atau akan buang hajat berkalfikum. Nah, ketika Nabi akan buang hajat, Nabi berkata kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini di antara pelayan Nabi selain Anas bin Malik yang melayani beliau. Khudil idawah, ambilkan idawah. Al-idawah, al-qurbah min ma, gayung kecil yang berisi air. Ya, barakallahu fikum. Fantolako, ketika dibawakan air satu gayung tersebut atau satu timba tersebut, Nabi pergi. Hatta tawaro anni, sampai kata Al-Mughirah, Nabi menjauh dariku. Faqadha hajatahu, lalu Nabi menyelesaikan hajatnya, yakni untuk buang hajat. Barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Hadis ini barakallahu fikum adalah hadis yang menceritakan tentang persiapan Nabi untuk buang hajat. Kalau zaman dulu padang pasir ya, jarang sekali ada bangunan yang dipakai untuk buang hajat. Walaupun ada sebagian rumah-rumah para sahabat, di situ sekalian tempat untuk buang hajat. Namun di saat kondisi zaman dulu berkomikum adalah kondisi yang ya mungkin dikatakan sangat sederhana, maka di antara persiapan untuk buang hajat adalah mempersiapkan alat untuk bersuci. Ada air, ya pakai air. Tidak ada air, maka batu dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 untuk istijmar. Ya, yakni bersuci dengan batu. Ketika sudah mendapati air atau batu, maka menjauh dari pandangan manusia. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah ini, hatta tawaro anni, Nabi pergi kemudian menjauh dariku. Namun air, barakallahu fikum, ya, sudah dibawakan oleh Al-Mughirah kepada Nabi. Faqadha hajatahu, lalu Nabi menyelesaikan hajatnya. Nah, Al-Mughirah bin Syu'bah ini, beliau itu di masa mudanya mengkhidmat, melayani Nabi, melayani seseorang yang memiliki keutamaan. Fatasyarrafa minhu, maka dengan pelayanan beliau kepada Nabi menjadi mulia, tasyarraf, dan akhirnya barakallahu'alaikum beliau pun menjadi syadatul qaum, pemimpin pemuka kaum, Al-Mughirah bin Syu'bah barakallahu'alaikum. Di sini menunjukkan kepada kita bolehnya orang yang lebih tua meminta pelayanan kepada yang lebih muda dengan hadis ini, dan juga menunjukkan bolehnya seseorang mencari atau mengambil pembantu, ya. Barakallahu'alaikum. Kemudian pada hadis ini menunjukkan keutamaan melayani ahlul fadl, orang yang memiliki keutamaan, terlebih lagi kalau dia adalah barakallahu'alaikum orang dzu ilmin, memiliki ilmu, au ibadah, orang yang rajin ibadah, au salah, orang yang soleh, maka mengkhidmat mereka, melayani mereka barakallikum lahu ajrun adzim, dia memiliki pahala yang besar, mendapatkan pahala yang besar. Barakallahu fiikum. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa diambil. Yang pertama, masyru'iyatu khidmati ahlil ilmi wal fadli was sholihin, disyariatkan untuk mengkhidmat, melayani orang yang berilmu, orang yang memiliki keutamaan, dan orang-orang soleh. Wa anna fi dzalikal ajru minallah, karena pada perbuatan tersebut ada pahala dari Allah. Terlebih lagi apabila yang dibantu itu adalah orang yang lemah dan orang yang barakallahu fikum memiliki cacat pada fisiknya, maka padanya membantu orang lain barakallahu fikum mendapatkan pahala yang besar. Faedah yang kedua, fihi jawazu talabil khidmah minal ghair. Pada hadis ini terdapat dalil bolehnya meminta pelayanan dari orang lain. Tentunya barakallahu'alaikum ini apabila berada di kekuasaan dia, ya, sebagai pelayannya, pembantunya, atau apabila tidak ada pada kekuasaan dia, sebatas teman, maka barakallahu'alaikum boleh meminta tolong dengan tanpa unsur pemaksaan, ya, dengan tanpa unsur pemaksaan barakallahu'alaikum. Faedah yang ketiga, fihi masyru'iyatul istinja bil ma' ba'da qada'il hajah min ajli qat'i atharil haraj. Pada hadis ini disyariatkan istinja, cebok, bersuci dengan air setelah buang hajat, supaya terbuang bekas najis kotoran dari kemaluan tempat keluarnya kotoran tersebut. Barakallahu. Dan ini hukumnya wajib untuk menghilangkan najis, izalatun najasah. Hukumnya wajib. Kalau air tidak didapati, maka dengan batu atau semisal dengan batu, kayu, pisau misalkan, namun dengan bilangan ganjil. Berapa? 3, 5, 7, 9. Kemudian faedah yang berikutnya, fihi al-i'dad lil ma' aw lil ahjar qabla qada'il hajah. Pada hadis ini menunjukkan pentingnya persiapan dengan air atau batu sebelum buang hajat. Penting. Barakallahu. Dan yang dituntut dari ini adalah al-mubadarah ila izalatin najasah. Kenapa kita harus persiapan airnya atau batu ketika buang hajat? Supaya kita bisa bersegera untuk menghilangkan najis yang telah dikeluarkan. Barakallahu. Sudah lewat pembahasan yang lalu, kalau najis tidak dikeluar, tidak dihilangkan, maka madorot untuk dirinya, bahaya untuk dirinya, dari sisi syariat itu dianggap najis dan kotor, serta merugikan orang lain dari baunya. Dari sisi atibiyah, kedokteran, hal itu menimbulkan penyakit untuk dia sendiri atau menularkan orang lain kalau tidak segera untuk menghilangkan najisnya atau bekas najisnya. Kemudian faedah yang berikutnya, fil hadith dalilun alal istitar anil nas inda qada'il hajah. Hadith ini menunjukkan wajibnya menutup diri dari manusia ketika buang hajat. Ya, karena manusia itu bukan hewan, maka buang hajatnya harus menutup diri. Imma bittikhadhi satir, bisa jadi dengan menutup diri berupa mencari penutup. Kalau tempat kita adalah toilet, ya, bangunan ada pintunya. Walaupun ternyata jarak antara kita dalam toilet dengan teman kita hanya 2 meter, yang penting menutup diri tidak mengapa. Adapun Nabi, beliau menjauh dari Al-Mughirah atau dari Anas bin Malik atau dari manusia, itu dikarenakan tidak ada toilet di lapangan terbuka. Akhirnya Nabi mencari tempat yang agak tertutup, kadang di tempat yang rendah, ya, Ardun Sufla, dataran rendah, kan ada gininya. Nah, Nabi mojok, lalu ditancapkan tombaknya, bajunya dijadikan penutup. Dalam keadaan manusia jauh, Seperti itu beberapa itu di zaman Nabi dan para sahabat. Maka menutup diri bisa jadi dengan menjadikan satir penutup atau masuk dalam ruangan toilet, wa imma bil bu'di fil qada, atau dengan cara menjauh sampai tidak terlihat oleh manusia. Misalkan padang pasir rata, luas, maka sekiranya tidak terlihat, ya dalam keadaan tidak memungkinkan tertutup kecuali satu sisi, ya sudah, tidak mengapa, satu sisi. Sisi yang lain misalkan terlihat tapi tidak ada yang melihat, yang penting kita menutup sedikit, ini tidak mengapa, menjauh dari kerumunan orang lain. Barakallahu fiikum. Kemudian faedah yang berikutnya, dinul Islam huwa dinun nadhafah wal kamal. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kebersihan dan kesempurnaan. Barakallahu. Jadi orang muslim itu tidak boleh jorok. Tidak jorok bukan berarti pakaiannya mahal. Bukan. Apa itu? Barakallahu'alaikum. Pada dirinya tidak ada benda najis. Tidak ada bau yang membuat orang lain terganggu seperti bau bawang. Boleh makan bawang, tapi ketika bertemu dengan orang apalagi sholat harus dihilangkan baunya dengan gosok gigi atau permen. Barakallahu fikum. Maka dalam banyak hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mencontohkan barakalikum kepada keluarga beliau dan para sahabat bagaimanakah beliau itu berpenampilan bersih sebelum masuk rumah, apalagi kalau safar, ya bersiwak, ya kemudian selalu memakai minyak wangi walaupun keringat beliau sendiri itu wangi, sangat wangi. Bahkan disebutkan dalam hadis ketika Nabi tidur beliau berkeringat, sebagian para sahabat ya memeras keringatnya dari sisa-sisa tempat tidur, sudah dimasukkan botol, dipakai minyak wangi. Ya inilah berkabikum bedanya Nabi dengan selain beliau. Kemudian juga berkabikum dalam hadis juga Nabi memberikan pelajaran bahwasanya hendaknya setiap rumah halaman itu disapu, dibersihkan. Inilah barakatikum bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam kepada umatnya. Demikian pula ketika bagaimanakah barakalikum cara menghilangkan najis, ya ini semuanya menunjukkan agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kebersihan, bersih dari sisi akidahnya, jauh dari yang namanya noda-noda syirik dan kekufuran, jauh dari yang namanya kebitahan dan kemaksiatan. Kemudian bersih dari sisi badan, jauh dari najis dan kotoran yang mengganggu orang. Pakaiannya juga jauh dari najis dan kotoran yang mengganggu orang. Dan juga tempat tinggal atau tempat sholatnya bersih dari najis. Itulah berkabikum agama Islam adalah agama yang sempurna. Di antara bukti kesempurnaan pada perkara yang sangat remeh saja, ketika buang hajat ada aturannya. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tayyib. Itulah beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Semoga dengan hadis ini dan juga hadis sebelumnya, walaupun mungkin kita sudah tahu, sudah benar cara untuk buang hajat, namun setidaknya mengingatkan kepada kita ya bahwasanya dalam buang hajat ada aturannya. Ya, ada aturannya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya tentang adab-adabnya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu. Insyaallah untuk hadis yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hifdzakumullah, barakallahu.